Remix.

shirt off. Take your shirt off. makhluk yang kutuju. Selain kamu aku tidak mau, karena nyaman ada di dekatmu, sandaran hatiku. Bersama kita arung di batura, menjaga cinta dengan selayaknya. Rasa nyaman bila di dekatmu, sandaran hatiku. Jial Kenzi, remix. Dengan bismillah, aku jaga kesucian cinta. Ku berjanji tidak akan berdua, ku pasti akan setia. Dan dengan bismillah, semoga bisa menantapkan jiwa. Untunglah cinta kami sampai surga, duhai sang Jial Kenzi, remix. Jial Kenzi, remix. Di dunia ini tenang aja, jangan mungkin dia bukan milikku. Masih banyak tenang aja, Luna. Tenang aja. Di dunia ini tenang aja, jangan mungkin dia bukan milikku. Masih banyak tenang aja, Luna. Tenang aja. Di dunia ini tenang Remix. Bye.

Welcome, Form It's By, Al-Kenzi Project, Remix.